Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata al-imam al-mujahid al-syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, wala Ahmad al-Sawyan waffaqan Allah wa iyyah. Syubhat berikutnya akan dibantah oleh Syekh dalam kitab ini, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Nakdi Rijali wal Kutub wa Thaif. Kata Ahmad As-Sawyan, wafaqana Allah wa iyyah, semoga Allah beri taufik kepada kita dan kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul, jawablah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas, pada keduanya khamr dan judi itu ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Mengandung dosa besar dan mengandung manfaat, manfaat bagi manusia. Jadi ada mafsadatnya, ada manfaatnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, kata Ahmad Soyan ini, jadi Allah subhanahu wa ta'ala athbatan naf'ah fil khamri wal maisiri, Allah menetapkan adanya manfaat pada khamr dan perjudian. Walakinnahu harramahuma, akan tetapi Allah Ta'ala mengharamkan keduanya. Lighalabatil mafasidi, dikarenakan mafsadat-mafsadatnya lebih dominan. Ini salah satu syubhat dia untuk memperjuangkan manhaj al-muwazanah, manhaj netral yang dianggapnya adil. Ya, jika menyebutkan kejelekan harus diimbangi dengan menyebutkan kebaikannya juga supaya adil. Ya, yang tujuan dari manhaj muwazanah ini untuk memerangi manhaj tahdzir ahli sunnah wal jamaah dari na'am bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Ini salah satu syubhatnya, dijadikan dalil oleh dia. Jadi buktinya, maksud dia, Allah Ta'ala pada ayat ini menjelaskan bahwa khamr, perjudian, ya, ada dosanya, mafsadatnya, ada manfaatnya. Karena lebih dominan mafsadatnya diharamkan. Tetapi Allah tidak hanya menyebutkan kejelekannya saja, tapi juga mengangkat manfaatnya juga. Gitu. Nah, dijawab oleh Syekh Rabi, al-jawabu awalan, jawaban pertama, fahal tara fi dawi hadal mabda'i alladhi tuqarriruhu wa tashhidu lahu bihadil ayati annahu la yajuzu dhikrul khamri wal maisiri wa mafasidihima illa makrunan bidzikri mahasinihima wa manafi'ihima. Diajukan pertanyaan kepadanya, fahal taro, apakah engkau memandang, berpendapat fi dha'i hadzal mabda', pada prinsip, ya, pada kilauan prinsip yang engkau pegang ini, ya, alladzi tuqarriru, yang engkau tetapkan ini, wa tastashhidu lahu bihadzal ayat, dan engkau berdalil untuk menetapkan manhaj itu, prinsip itu dengan ayat ini, apakah engkau berpendapat annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh dzikrul khamri wal maisiri wa mafasidihima, tidak boleh menyebutkan khamar, perjudian, dan mafsadat-mafsadat keduanya, illa makrunan bidzikri mahasinihima wa manafi'ihima, kecuali harus mesti digandengkan dengan penyebutan kebaikan-kebaikannya dan manfaat-manfaatnya. Apakah engkau berpendapat begitu? Ya. Jadi jika berbicara tentang khamar di hadapan manusia, berbicara tentang perjudian, harus selalu diseimbangkan. Khamar, judi itu, ya, merusak dosa, tapi itu juga ada manfaatnya, itu juga ada kebaikannya. Apakah engkau berpendapat begitu, wahai Ahmad Soya? Wa ma'lumun, kata Syekh Rabi', wa ma'lumun anna hadhihi al-ayata awwalu ayatin nazalat fil khamar. Hal yang diketahui bersama, sudah maklum, bahwa ayat ini adalah ayat pertama yang turun tentang khamar. Ini ayat yang pertama turun tentang khamar. Masih ada ayat-ayat berikutnya. Thumma nazalat fil khamri ayatun nisa. Adapun ayat tadi dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 219, itu ayat pertama kata Syekh Rabi yang turun tentang khamar. Kemudian turun setelah itu ayat tentang khamar, ayat dalam surat An-Nisa. Ya. Yaitu An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, kalian jangan mendekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, sampai kalian sadar, ya, tidak mabuk lagi gitu. Berakal, kembali berakal, karena ketika seseorang sedang mabuk, akalnya melayang, hilang, ya. Nah, thumma nazalat fil khamri wal maisiri wa ghairihima ayata al maidah. Nah, ayat dalam surat An-Nisa tadi itu saja sudah tidak menyinggung manfaat. Ya, semata yang diangkat adalah mafsadatnya, membuat orang mabuk, kehilangan akal, sehingga tidak bisa sholat, sehingga dilarang sholat. Ya, harus menunggu sampai dia sadar kembali. Ya, sampai sadar kembali, sadar dari mabuknya. Naam. Tapi baru sebatas itu, ya. Thumma nazalat fil khamri wal maisir wa ghairihima ayata al maidah. Kemudian berikutnya turun lagi tentang khamar dan perjudian, dan selain keduanya dua ayat dalam surat al maidah, yaitu ayat 90 dan ayat 91. Allah berfirman, Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, Hanyalah sesungguhnya khamar itu, perjudian itu, patung-patung berhala yang disembah itu, ya, anak-anak panah yang digunakan untuk mengundi itu, mengundi nasib, itu rijsun, itu adalah najis. Min amalis syaitan, merupakan amalan syaitan, yakni amalan tersebut, amalan minum khamar, amalan berjudi, amalan menyembah patung berhala, amalan mengundi nasib, ya, itu semua amalan yang bersifat najis, kotor. Ya, fajtanibuh, oleh karena itu hendaknya kalian menjauhinya. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu hanyalah berkeinginan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian melalui khamr dan perjudian itu. Dan syaitan bermaksud dengan itu untuk menghalangi kalian dari zikrullah, dari salat, dari zikir kepada Allah, ya, dari zikrullah, dari salat. Falantumuntahun, setelah dijelaskan, ya, kejelekannya, mafsadatnya, kemudian Allah Ta'ala mengatakan fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Nah, ayat ini juga, dua ayat ini juga tidak disebut lagi kebaikannya, manfaatnya, murni kejelekannya. Fakaifa atlaqallahu alaihimar rijsa wa qarranahuma bil ansabi wal azlam. Maka bagaimana Allah Ta'ala memutlakkan kata rijs yang berarti najis, amalan itu amalan najis, ya, atas amalan minum khamr, perbuatan minum khamr, perbuatan berjudi, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan keduanya dengan patung-patung berhala dan alat mengundi nasib, apa yang digunakan untuk mengundi nasib oleh mereka. Ya. Wa adhafa ila dhalika qawlah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutkan kepada hal itu firman-Nya. Ya. Yakni yang setelahnya. Setelah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah ikutkan lagi, tambahkan lagi ayat setelahnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Allah ikuti lagi dengan ayat yang menjelaskan bahwa, ya, setan menggunakan khamr, perjudian itu sebagai alat baginya untuk memecah belah kaum muslimin, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, dan dijadikan alat oleh syaitan untuk menghalangi dari zikir, dari sholat orang yang beriman, orang yang berakal, ya, yang tidak ingin kehancuran dan kerusakan, maka tentunya dia akan berhenti. Ya. Kaifa qasara huna ala wasfihima bi akhbathis sifat. Bagaimana di sini Allah Ta'ala mencukupkan dengan menyifati keduanya dengan sifat yang paling jelek, disifati sebagai perbuatan najis. Walam yadhkur syai'an min manafi'ihima, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung sama sekali, tidak menyebut sama sekali sedikit pun manfaat keduanya, manfaat khamar dan perjudian di ayat ini. Tsumma la yadhkuruhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebut keduanya, khamar dan perjudian itu setelah itu, illa biqauli, kecuali dengan sabdanya, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Hadis muttafaq alaih dari hadis Abi Musa. Ya, semata menjelaskan haramnya, dosanya, tidak menyinggung sama sekali kebaikannya. Wa yanha 'anil khamri, dan Nabi alaihi salatu wassalam melarang dari khamar. Wa yuhadziru minha fi ahaditsa katsiratin, dan Nabi alaihi salatu wassalam mentahdzir darinya, memberi peringatan darinya pada sekian banyak hadis. Kama fi kutubil asyribati fi kutubis sunan, sebagaimana pada seperti pada kitab al-asyribah, kitab tentang minuman-minuman yang tercantum dalam kitab-kitab sunan. Ya, kitab-kitab sunan. Naam, sunan Nabi Dawud dan yang lainnya. Wa lam yadhkur syai'an min manafi'iha, dan Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis-hadis yang banyak itu tidak menyinggung sedikit pun, tidak menyebut sedikit pun manfaat khamar dan perjudian. Thumma sammaha Uthman bi ummil khaba'ith. Kemudian khamar itu dinamai oleh Khalifah Uthman radhiyallahu taala anhu, digelari dengan ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith, induk segala keburukan, kejelekan. Ya. Dan ini riwayat dari Uthman radhiyallahu anhu dalam Sunan An-Nasa'i. Uthman radhiyallahu anhu menjuluki khamar itu ummul khaba'ith, induk seluruh keburukan, kejelekan. Wasthaharat 'inda 'umumil muslimin, dan julukan ini dikenal di kalangan keumuman kaum muslimin bahwa khamar itu induk segala kejelekan. Berawal dari minum khamar, orang bisa ya berzina, memerkosa, orang bisa membunuh, ya segala kejelekan dilakukan karena sudah teler, ya sudah tidak sadar. Wallahul musta'an. Wa an Abil Juwairiyah qol, dari Abu Juwairiyah dia berkata, sa'altu Ibnu Abbasin 'anil Badhiq. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang Al-Badhiq. Al-Badhiq ini nama untuk khamar. Ya. Faqal, maka Nabi alaihi na'am, Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab pertanyaan itu mengatakan, sabaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-badhiqa. Yani sabaqa hukmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil badhiq. Nah, maksud kalimat ini telah berlalu ketetapan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-badhiq, tentang khamr. Jadi hukumnya sudah tetap, sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu apa hukumnya Nabi? Fama askara fa huwa haram. Apa saja yang memabukkan maka itu haram. Ya, di sini hanya disebutkan ya keharamannya, dosanya, kejelekannya, tidak disinggung sama sekali kebaikannya. Qal asyrabul halal at-thayyib. Beliau mengatakan bahwa minuman itu adalah yang halal dan suci. Qal juga berkata, laisa ba'dal halalit thayyibi illa al-haramul khabithu. Tidak ada setelah minuman yang halal dan suci itu kecuali minuman yang najis. Minuman yang jelek. Ya, yakni perbuatan minum khamar itu adalah amalan yang perbuatan yang disifati dengan najis. Nah, itu minuman yang khabith, minuman yang jelek. Nah, adapun apakah khamar itu sendiri najis atau tidak, ya, sehingga mengikut pada pembahasan itu, apakah alkohol yang merupakan inti dari khamar itu najis atau tidak, maka itu masalah khilafiyah. Nah, jumhur mengatakan najis, sebagian ulama mengatakan tidak najis, ya, zatnya yakni. Dan dalil yang ada lebih menguatkan pendapat yang mengatakan zatnya tidak najis, tetapi perbuatannya najis. Naam. Wallahu a'lam. Jadi sini, laisa ba'dal halal at-thayyib illa al-haramul khabith. Tidak ada setelah minuman yang halal dan suci kecuali minuman yang jelek, ya, yaitu khamr. Kemudian, fahal tawatu'atil ummatu 'ala dhulmil khamri wa dafni mahasiniha? Apakah umat ini mereka telah sepakat, ya, sama-sama bahu membahu mendzalimi khamr, dan mereka menguburkan kejelekan-kejelekannya? Karena umat ini, ya, jika berbicara para ulama, para dai, ya, jika berbicara tentang khamr, menyarankan tentang khamr di hadapan umat, itu mesti hanya mengatakan itu haram, ya, itu jelek, dan seterusnya. Tidak ada yang memuji-muji khamr, menyebut-nyebut kebaikannya, manfaatnya. Ya, fala yadhkuruna minha illa al-janib as-salbiyya aw al-mudlima. Tidaklah mereka menyebutkan dari khamar itu kecuali sisi negatifnya saja, atau sisi gelapnya, sisi kezaliman yang ditimbulkannya. Nah, walayat kurunam hasinah wa manafi'ah, dan mereka tidak menyebutkan sama sekali kebaikan-kebaikannya dan manfaat-manfaatnya. Naam. Atau fala yadhkuruna minha illa al-janib as-salbiyya wal madlama. Tidaklah mereka menyebutkan dari khamr kecuali sisi negatifnya dan sisi kedzaliman yang ada padanya. Naam, sisi gelapnya, sisi kedzalimannya. Dan mereka tidak menyebut sisi kebaikan dan manfaat khamr. Ini yang dilakukan oleh umat. Nah, pernah ada dai, ya, atau dari kalangan ulama yang menjelaskan pada khutbahnya, ceramahnya, dan seterusnya, menjelaskan kepada umat tentang khamr, mereka mengurai kebaikan-kebaikannya, manfaat-manfaatnya, sehingga membuat orang ragu untuk meninggalkannya, karena ternyata ada manfaatnya. Enggak ada. Ya, tentunya mereka ketika menyampaikan itu mesti membahas khamr itu haram, memabukkan, merusak pikiran, akal, menukil dari Uthman bahwa itu umur khaba'ith, ya, induk segala kejelekan, gara-gara minum khamr akhirnya melakukan semua dosa, dosa besar, membunuh dan seterusnya. Ya, Nabi alaihissalam pada hadirnya mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang membukakan itu haram, menyampaikan ayat, ya, yang menjelaskan tentang itu, dua ayat dalam surat Maidah yang telah lewat, dan seterusnya. semata murni tahdzir. Nah, bahayanya khamar, khamar merusak. Tinggalkan khamar, berhenti dari khamar. Ya, dosa dan seterusnya. Nah, itu yang ada realitasnya. Nah, apakah berarti umat tidak adil memperlakukan khamar? Berarti khamar telah didolimi ini. Khamar telah didolimi. Wah, kenapa kalau bicara khamar tidak diangkat juga kebaikannya? Meskipun bahaya merusak, tapi kan ada juga kebaikannya, manfaatnya. Tidak adil kalau khamar cuma dijelek-jelekkan tok. Ya. Harus dipuji juga khamar supaya adil, seimbang, netral. Begitu. Itu yang dimaukan. Nah, ainal muwazanat idzan? Ainal muwazanat idzan kata Syekh? Di mana kalau begitu, jika dipujuk juga begitu, mana sisi muwazanatnya, di sisi netralnya di sini? Nah. Al-jawab, jawabannya la zulma wa la haif. Tidak ada sisi kedzaliman di sini. Ya. Khamar tidak dizalimi, tidak dicurangi, tidak. Nah. Bal huwa an-nushhu lil ummati al-islamiyyati wa tahdhiruha. Bahkan itu adalah nasihat untuk umat Islam dan memperingatkan umat Islam dari kejelekan khamar untuk kebaikan maslahat umat Islam. Khamar ditahdir, dijelek-jelekkan. Itu bukan mentolimi khamar. Ya. Wal Naam, bal huwa an-nushhu lil ummati al-islamiyyati wa tahdhiruha. Wal ibti'adu biha 'an asy-syururi wal mafasidi, dan menjauh dari khamar, dari kejelekannya. Ya. Dari kerusakan-kerusakan mafsadat-mafsadatnya. Nah, jadi agar umat ini ya menyadari bahayanya khamar, buruknya khamar, jeleknya khamar, dan mereka menjauhi kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan itu. Naam, wa kadzalika yata'amaluna ma'al mubtadi'ina wa bid'ahum. Demikian pula yang dilakukan oleh umat ini. Ya, yata'amaluna ma'al mubtadi'in wa bid'ahum. Begitu pula cara mereka bermuamalah dengan para mubtadi' dan bid'ah-bid'ah mereka. Nah, umat ini, ya, ulama'nya tentunya mentahdir tokoh-tokoh mubtadi' tersebut, mentahdir bid'ah-bid'ah mereka, kesesatan-kesesatan mereka. Dan itu bukan mendzalimi, ya, tokoh-tokoh mubtadi, dan tidak mendzalimi bid'ah-bid'ah itu. Nah, fa innaha akhtaru minal khamri wa ashaddu. Karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu dan tokoh-tokohnya itu lebih berbahaya daripada khamar, dan ya, lebih dahsyat bahayanya. Dari sisi mana? Li'annaha tulabbisu li'annaha talbasu libasaddin. Nah, li'annaha talbasu libasaddin, karena ya, mengenakan pakaian busana agama. Mengenakan busana agama. Nah, mengaku inilah agama. Inilah akidah Islam. Ya. Padahal itu kesesatan, padahal itu bid'ah. فلهذا كان تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم wa ulama'il ummati minha ashad. Oleh karena ini tahdzir, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan ulama umat ini, memperingati umat dari bid'ah dan tokoh-tokoh mubtadi', itu lebih keras. Naam. Ya, ini kan ada unsur syubhatnya. Nah, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, jahil, tertipu karena itu mengenakan busana agama. Jadi mengatakan, mengklaim inilah akidah, inilah syariat, padahal itu syubhat, itu bid'ah. Nah, ini bahayanya di sini. Makanya banyak orang yang tertipu kan, banyak orang yang ya terbawa oleh tokoh-tokoh mubtadi', sehingga mengikuti bid'ah-bid'ah mereka. Illa man rahimahullah, jika dia berusaha mencari kebenaran, mengobati kejahilannya, syubhatnya, ya, dari para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, mengetahui jawaban atas syubhat-syubhat tersebut, ya, tentunya itu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi lebih bahayanya dibandingkan khamr yang jelas-jelas, ya, tampak nyata, ya, kejelekannya. Naam, kemudian saya menutup, falaital mutasahilina bil bid'i yudrikuna hadza. Ya, wahai sekiranya sekiranya orang-orang yang bermudah-mudahan dengan bid'ah-bid'ah itu mengerti, menyadari hal ini. Wallahul musta'an, bahwa bid'ah itu bahaya. Nah, dan semisalnya. Jadi yang jadi masalah adalah bau yang tersisa. Sedangkan apabila dimakan mentah, baunya menyengat, mengganggu. Itu, ya, jangan ke masjid. Ya, jika mau ke masjid, hilangkan dulu baunya. Jadi kalau mau makannya, ya, maka diolah sampai melemah baunya, sehingga tidak tersisa bau mulut yang mengganggu jamaah, ya, kaum muslimin dan para malaikat. Itu maksudnya. Riwayat Umar, khutbah Umar ini dalam Sahih Muslim. Tayyib, wa fi sunan at-Tirmidzi, wa fi sunan at-Tirmidzi min hadits al-Bara radhiyallahu anhu, dalam sunan at-Tirmidzi dari hadits al-Bara radhiyallahu anhu qala, al-Bara mengatakan, al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, salah sahabat mengatakan, kunna ashhaban nakhlin, kami adalah, ya, orang-orang yang berkebun dengan kebun kurma. Nah, fa kana ar-rajulu ya'ti min nakhlihi 'ala qadri qillatihi wa kathratihi. Maka biasa seseorang dari kami yang punya kebun kurma, dia datang, ya, membawa dari hasil kebun kurmanya, ini buah kurmanya, sesuai dengan kadar buah kurma yang dimiliki, yang dihasilkan oleh kebunnya, dalam hal sedikitnya dan banyaknya, sesuai dengan hasilnya masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing. Yaitu dibawa ke masjid, dibawa ke masjid untuk ahlu suffah, untuk ahlu suffah. Nah, ini disedekahkan untuk mereka. Wa kana ar-rajulu ya'ti bil qinwi wal qinwain. Nah, biasa seseorang dari kami membawa hasil kurmanya, ya, berupa satu tandan atau dua tandan. Fayu'allikuhu fil masjid, kemudian dia gantung di masjid, di Masjid Nabawi. Ya. Wa kana ahlu suffati laisa lahum ta'amun. Jadi gantung aja di atas, ya. Nanti ahlu suffah yang ada, yang menginap di masjid, ya, jika lapar, nah, mengambil dari itu. Nah, ahlu suffah itu adalah, ya, dari para sahabat yang tidak punya rumah. Nah, yang tidak punya tempat tinggal tetap di Madinah. Jadi akhirnya nginapnya di masjid. Nah, nginapnya di masjid, di bagian belakang masjid. Nah, jadi orangnya itu tidak tetap, berganti-ganti. Nah, ini sudah mapan, sudah punya rumah, ya dia tinggalkan masjid itu. Nah, wa kana ahlus suffati laysa lahum ta'am. Nah, ahlus suffa mereka tidak punya makanan. Nah, mereka memang orang miskin, gitu. Rumah saja tidak punya, hanya nginapnya di masjid, ya. Tidak punya makanan. Fa kana ahaduhum idza ja'a atal kinwa. Apabila salah satu dari mereka lapar, kata Al-Bara radhiyallahu anhu, mereka mendatangi tandan kurma yang digantung di masjid, fa darabahu bi asahu, kemudian dipukul dengan tongkatnya, ya. Fa yasqutu minal busri wat tamri, maka berjatuhanlah dari tandan itu, ya, buah kurma. Al-busr yang masih yang belum matang, masih mengkal, dan tamar yang sudah matang. Nah, bahkan sudah kering, ya. Fayakulu, kemudian dia makan dari kurma itu. Begitu prosesnya. Sahabat berinfak, bersedekah untuk ahlu sufa. Jadi digantung saja tandang kurmanya, mereka sendiri yang ambil ketika lapar. Begitu, masya Allah. Wa kana nasun mimman la yarghabu fil khair, kemudian Al-Bara bercerita, ya, ada orang-orang yang tidak, ya, begitu tertarik dalam kebaikan. Ya'ti, ya, lirajuli bil kinwi fihi asyisu wal khasfu. Nah. Wa bil kinwi qad inkasara fayu'alliku, yakni ya'ti ar-rajul. Nah, seseorang dari mereka yang tidak begitu tertarik kebaikan tersebut. Nah, kurang tertarik, kurang semangat dalam berbuat baik, dalam berinfak. Yakni setengah-setengah gitu. Nah, tidak maksimal. Bahkan yang dia bawa apa? Dia membawa kinutin tandan kurma yang pada tandan kurma itu kurma-kurma yang jelek. Bukan kurma-kurma yang bagus. Nah, yang jelek. Yang rusak, itu yang dibawa. Wabil kinwi kodinkasara, dan dia membawa tandan yang sudah patah. Nah, tidak utuh lagi. Ini kan setengah-setengah, ya, berbuat. Ya. Fa yu'alli, kemudian dia gantung juga seperti golongan yang pertama. Naam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 267, teguran buat mereka, nasihat buat mereka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kalian dari, ya, harta-harta kalian yang baik, ya, yang suci. Naam. Ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumi. Wa la tayammamul khabitha minhu, kalian jangan mengedepankan yang jelek dari harta kalian, justru itu yang kalian keluarkan. Kalian menikmati yang bagus, ya, kemudian disedekahkan ke orang yang jelek. Jangan kayak gitu, ya. Naam. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kalian infakkan yang jelek. Walastum biakhidhi, sementara kalian sendiri, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Kalian sendiri tidak selera memakan yang seperti itu, sudah jelek, sudah rusak kurmanya. Nah, atau yang semisal dengan kurma. Ya. Nah, ini umum. Meskipun ayat terkait dengan kurma jelek yang diinfakkan tersebut, tapi, ya, maknanya umum. Ya, jadi jika berinfak, maka keluarkan, ya, yang standar gitu. Sama ketika mengeluarkan zakat. Nah, zakat hewan ternak, ya, dan yang lainnya, itu keluarkan yang standar. Nah, bukan berarti yang paling bagus. Nah, tapi yang standar. Dan tidak boleh yang jelek. Begitu pula juga berinfak sedekah. Nah, sifatnya sunnah. Ya, jangan yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak, ya, digunakan lagi, yang sudah tidak dikonsumsi karena sudah jelek, ya, pemiliknya sendiri sudah tidak selera, pemiliknya sendiri sudah tidak mau, baru kemudian itu yang diberikan ke orang. Jangan seperti itu, ya. Walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi, tidaklah kalian mau mengambilnya kecuali kalian memejamkan mata. Nah, artinya dengan berat hati kalau mau mengonsumsinya, karena sebenarnya memang sudah tidak layak. Justru itu yang diberikan ke orang. Jangan seperti itu. Wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah sekarang barakallahu fiikum. Qala at-Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun sahih. Kata Tirmidzi, hadits yang hasan, gharib dan sahih. Kata Syekh, setelah menyebutkan ini, fa ainal muwazanatul lati yuriduha ba'dun nas? Maka di mana sisi netral ya yang diinginkan oleh sebagian orang, hatta fil asya'il muharramah, ya, hingga pada perkara-perkara yang haram sekalipun, menuntut agar orang berbicara bersikap netral padanya. Itu haram, tapi juga ya ada bagusnya, ada ininya. Kifada. Nah. Wa yahtaju bi dzikri manafi'il khamr wal maisir, dan kemudian dia berhujjah, ya, dia berhujjah dengan menyebutkan manfaat-manfaat khamr dan perjudian. Nah. Jadi berarti kalau kita bicara khamr, ya harus selalu disebutkan khamr juga sebenarnya bagus. Ada manfaatnya sebenarnya, tetapi ya karena begini dan begitu maka haram. Perjudian sebenarnya juga ada manfaatnya, kalau menang banyak uang gitu. Nah, bisa kaya raya langsung semalam. Nah, tapi kalau kalah ya bangkrut. Nah. Ya. Tapi jadi orang jadi bermusuh-musuhan ya. Apa begitu? Nah. Kalau mau netral. Baik. Wa yaru anna dzikrahuma min babil muwazanah. Wa yaru anna dzikraha min babil muwazanah, dan dia berpandangan bahwa menyebutkan ya kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaatnya itu masuk dalam bab al-muwazanah, netral, adil supaya tidak mendzalimi, ya. Jadi termasuk bab al-muwazanah bainas salbiyat wal ijabiyat, antara sisi negatif dan positif. Lawan musta'an, ini sesat tentunya. Nah, manhaj ini. Ya, Allahumma faqihna jami'an fid din, ya Allah, saya berdoa ya Allah, berilah kami kefaqihan, pemahaman ya, kami semua pemahaman tentang agama, waj'alna sa'irina 'ala nahjil fahimina lil 'adli la haqqal fahm, dan jadikanlah kami berjalan di atas manhaj ya, metode orang-orang yang memahami konsep keadilan ya dengan sebenar-benarnya ya, dengan pemahaman yang lurus yang benar. Innaka antal mun'imul mutafaddil, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha memberi nikmat dan memberi karunia. Amin ya. Selesai tentang subhat yang satu ini. Barakallahu fiikum. Yang demikian kita cukupkan alim kita, kajian kita pagi ini. Semoga kita pahami semua dengan baik. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.